Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran fikih membahas kitab At-Tahdzib fi Adillati Matni Al-Ghayah wa Taqrib. Setelah kita libur beberapa lama, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji ya permasalahan-permasalahan fikih yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana adab-adab untuk menunaikan hajah, adab-adab ketika menunaikan hajah. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini bismillah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan bahas tentang pembatal-pembatal wudu. Kemarin sudah sempat saya buatkan materinya, mungkin admin bisa membagikan atau sudah dibagikan mungkin ke rekan-rekan yang lain, tentang pembatal-pembatal wudu. Disebutkan oleh Al-Qadi Abi Suja, beliau menyebutkan ya faslun walladhi yunqidul wudu'a sittatu asya. Kata beliau rahimahullahu taala, pasal yang membatalkan wudu ada 6 perkara kata beliau. Jadi yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah apa yang keluar dari dua jalan. Ini maksud dengan dua jalan adalah kubul dan dubur. Ya, yang keluar dari dua jalan artinya yang keluar dari kubul dan dubur. Entah itu berupa kencing ya atau buang air besar atau kentut, nah ini membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang kedua, tidur dengan posisi yang tidak mutamakkin. Maksud tidak mutamakkin ini artinya lubang kentut itu tidak tertutup dengan mantap. Ya, ada peluang keluarnya kentut. Ya. Tidur dengan posisi yang tidak mutamakkin artinya yang tidak menutup lubang kentut. Ya, kalau misalnya dia tidur berbaring ya. Terlentang ya, ini tidak tertutup lubang kentutnya. Tapi kalau misalnya dia tidur dalam keadaan duduk, maka ini tidak membatalkan wudu. Nanti insya Allah kita akan jelaskan dalil-dalil dan permasalahan yang berhubungan dengan pembatal wudu ini. Kemudian yang ketiga kata beliau, wazawalul akli bisukrin au marodin. Hilangnya akal baik karena mabuk atau karena sakit. Ya, seorang minum khamar kemudian dia mabuk, maka batal wudunya. Demikian juga ketika seseorang sakit, ya hilang akalnya karena dia sakit, pingsan atau yang semisalnya, maka yang demikian pun membatalkan wudunya. Kemudian yang keempat, ya walamsur rojulil mar'ata al ajnabiyah min ghairi ha'il. Yang keempat, seorang laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah tanpa adanya pembatas. Tanpa adanya pembatas. Jadi wanita ajnabiyah yang dimaksud adalah wanita yang bukan mahramnya. Jadi bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya pembatas, maka ini membatalkan wudu. Ini membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, wa masu farjil adami bi batinil kaf. Ya. Yaitu menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam, dengan telapak bagian dalam. Yang kelima, menyentuh ya kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Kemudian yang terakhir, wa masu halqati duburihi alal jadid. Yang keenam, yang terakhir, menyentuh lingkaran dubur. Ini menurut pendapat jadidnya atau pendapat barunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, menyentuh lingkaran dubur alal jadid. Ini menurut qaul jadidnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah enam perkara yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Suja yang membatalkan wudu. Ya, jadi yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, yakni qubul dan dubur. Kemudian yang kedua, tidur dengan posisi yang tidak mutamakin, yakni yang tidak membuat lubang kentut tertutup. Kemudian yang ketiga, ya, hilangnya akal baik karena mabuk atau sakit. Yang keempat, seorang laki-laki atau bersentuhannya, ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan wanita, ya, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Dan yang keenam, menyentuh lingkaran dubur menurut pendapat barunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu apa yang menjadi dalil dari perkara yang beliau sebutkan. Ya. Yang pertama, yang membatalkan wudu kata beliau, ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari dua jalan. Ini sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya, mau itu dia buang air kecil, ya, yang keluar itu adalah kencing, ya, atau yang keluar itu adalah kentut, ya, dari duburnya, atau yang keluar itu adalah kotoran, ya. Demikian juga yang keluar itu dalam bentuk madi, ya, madi atau wadi, ya, itu semua membatalkan wudu. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Auja'a ahadum minkum minal ghaid." Atau salah seorang di antara kalian kembali dari tempat buang air. Ya, ini menunjukkan bahwa wudu itu batal ketika seseorang kembali dari tempat buang airnya. Artinya setelah dia menunaikan hajatnya, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, ini membatalkan wudu. Maka dia diperintahkan untuk kembali berwudu setelah dia menunaikan hajatnya, entah itu buang air kecil atau buang air besar. Ya. Dalil lainnya, ya, adalah firman, adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddo. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Ya, tidaklah diterima sholat kalian, atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima sholat salah seorang dari kalian, idza ahdatsa hatta yatawaddo. Ya, ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Jadi hadas ini adalah perkara yang membatalkan wudu, entah itu, ya, hadas kecil atau hadas besar. Semuanya membatalkan wudu dan tidak boleh dia sholat kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah diterima salat salah seorang di antara kalian, ya, ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berhadas, ya, tidak diterima salatnya kecuali berwudu. Maka wudunya batal kalau dia berhadas. Qala rajulun min Hadramaut, mal hadas ya Abu Hurairah? Ya. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ketika itu menyampaikan hadis ini, lalu ada seorang laki-laki dari Hadramaut, dia bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mal hadatsu ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan dengan hadas di sini wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan fusaun aw durat. Yang dimaksud dengan hadas di sini adalah fusa atau durat. Ya, yaitu apa? Kentut baik yang itu diiringi dengan bunyi atau yang tidak diiringi dengan bunyi. Ya, dengan suara atau tidak ada suaranya. Maka ini sama saja membatalkan wudu. Nah, dikiaskan dari sini segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur ini membatalkan wudu. Ya. Jelas insyaallah membatal wudu yang pertama. Ini apa yang keluar dari dua jalan, dari kubur dan dubur. Ya. Baik itu berupa kencing atau dia kotoran, ya, buang air besar atau dalam bentuk kentut dan yang semisalnya, yang demikian membatalkan wudu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ya. Beliau mengatakan wa naum ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang kedua, tidur dalam keadaan yang tidak mutamakkin. Yang ini apa? Kita jelaskan tadi yang dimaksud dengan naum ala ghairi hayatil mutamakkin adalah tidur dengan posisi yang tidak mutamakkin, artinya yang tidak menutup lubang kentut, ya. Jadi ada kemungkinan dia kentut, ya. Kalau misalnya tidurnya mutamakin, artinya misalnya dia tidur dalam keadaan duduk bersandar di tiang, ya. Makanya demikian, wallahu ta'ala alam, tidaklah membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu itu bukan tidurnya, tapi apa? Tapi yang membuat yang dia tidak sadar, membuat dia tidak sadar sesuatu itu keluar dari perutnya, ya, keluar dari dua lubang tadi. Ya, ini yang menyebabkan wudunya batal karena dia tidak bisa menyadari. Berbeda dengan orang yang tidur dalam keadaan duduk. Nah, kalau ingin keluar angin, dia akan merasakan terlebih dahulu, enggak bisa keluar langsung. Kenapa? Karena posisinya terhambat. Ya, kalau mau kentut orang duduk, ya susah, ya. Akan susah keluar. Maka kalau tidurnya dalam keadaan duduk, ya, Allahu taala alam, yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu adalah ketika tidurnya tersebut, ya, dalam keadaan berbaring, ya, jadi bukan dalam keadaan duduk. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wika ussahi al-ainan, faman nama falyatawadda." Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikatan pantat, asah itu artinya ad-dubur. Ikatan pantat atau ikatan dubur itu adalah kedua mata. Maksudnya yang mengikat pantat itu atau yang mengikat dubur itu adalah kedua mata. Maksudnya apa? Faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Artinya ketika seseorang itu tertidur, kemudian dia bangun dan ingin menunaikan sholat, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidur, ya, seorang yang tidur ini membatalkan wudunya. Nah, kenapa kita katakan bahwa tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang ghairi hayatil mutamakin, tidur dalam posisi yang tidak mutamakin? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengkaitkan mata tadi dengan pantat. Kenapa dikaitkan dengan pantat? Karena kalau seseorang itu sudah tertidur, ya, dia tidak akan menyadari kalau sesuatu itu keluar dari pantatnya, yaitu berupa angin, kentut. Sehingga kalau seseorang itu dia dalam posisi tidur, akan tetapi posisi tidurnya tersebut menyebabkan atau menutupi, ya, posisi tidurnya itu menutupi keluarnya kentut, maka yang demikian tidak membatalkan, ya. Karena permasalahannya itu sebenarnya bukan tidurnya, tapi apa? Tapi keluarnya kentut tadi. Di sini Nabi SAW kaitkan antara as-sah, ya, as-sah dikaitkan dengan al-ainan, dengan dua mata. Pantat itu dikaitkan dengan dua mata. Artinya apa? Yang diinginkan adalah keluarnya kentut. Sehingga kalau mata itu sudah tertidur, sudah terlelap, maka ada kemungkinan kentutnya keluar. Tapi kalau misalnya matanya tertutup, ya artinya dia tidur, akan tetapi ada apa, kentutnya tidak keluar. Misalnya dia dengan posisi duduk tadi. Ya, kadang kita dapati orang ketika sholat Jumat. Ini kalau ibu-ibu kan nggak tahu ya, sholat Jumat. Ya, banyak di antara kaum muslimin ketika khatib naik ke atas mimbar, ya, ketika khatib naik ke atas mimbar, mereka tertidur dalam keadaan duduk. Nah, kalau tidurnya dalam keadaan duduk seperti ini, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudunya. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan mutamakin, dalam keadaan posisi yang mantap, ya, tidak ada kemungkinan kentut itu keluar. Kalau kentut itu keluar, pasti dia bangun, terbangun dulu. Ya, kalau mau kentut, baru keluar anginnya. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa dikaitkan oleh beliau di sini bahwa yang membatalkan wudu adalah tidur dalam keadaan ghairu hayyatin mutamakkin, dalam keadaan tidak mutamakkin. Ini tidur dalam posisi ya yang lubang kentut itu tidak tertutup dengan mantap. Ya. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa tidur dalam posisi yang tidak mantap ini menyebabkan batalnya wudu seseorang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal ainani wika usah fa idza namatil ain ya fa idza namatil ain istatlaqal wika. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja kedua mata itu merupakan ikatan dari pantat. Apabila tertidur kedua mata, maka terbukalah pengikat tersebut. Ya, maksudnya bahwa orang yang terjaga, orang yang tidak tidur, dia bisa merasakan apa yang keluar dari perutnya. Namun apabila dia tertidur, maka tidurnya tadi ya membuat dia tidak lagi sadar apa yang keluar dari perutnya. Ya, dan telah kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan tertidur di sini adalah tertidur dalam keadaan yang tidak mutamakkin. Adapun tidur dalam posisi yang mutamakkin, ya, dalam artian tertutup lubang pantatnya dari kentut, maka yang demikian tidak membatalkan wudu insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga, wa zawalul akli bisukrin aw maradin. Hilangnya akal karena mabuk atau karena marad, karena sakit. Ya. Maka dalilnya adalah kias, dikiaskan dengan pembahasan tidur tadi. Ya, karena orang yang hilang akalnya, dia tidak menyadari apa yang keluar dari pantatnya. Ya, dia enggak sadar kalau orang itu dalam keadaan apa? Keadaan mabuk, dia enggak tahu dia kentut apa enggak. Dia enggak menyadari. Ya, dia enggak ingat apakah dia kentut atau tidak karena hilang akalnya ketika itu. Ya, demikian juga orang yang hilang akalnya karena sakit. Ya, entah itu dia pingsan ya atau dia merasa ya hilang akalnya. Ya. Karena suatu sakit, karena demam mungkin, karena demam yang demikian tinggi, sehingga meracau dia, ya, ngomongnya meracau, maka yang demikian juga membatalkan wudunya. Kenapa? Karena zawalul akal menyebabkan dia, hilangnya akal menyebabkan dia tidak bisa merasakan keluarnya kentut, ya, dari pantatnya. Ya, sehingga dari sini dikiaskanlah dari tidur tadi dikiaskanlah hilangnya akal baik karena mabuk ataupun karena sakit. Dan hilangnya akal tersebut ya sama saja. Mau dia hilang akalnya dalam waktu yang lama, misalnya dia mabuk kemudian enggak sadar selama satu malam misalnya. Nah, ini batal, jelas batal wudunya. Atau hilangnya akal cuma sebentar. ya, minum kemudian mabuk sebentar setengah jam kemudian dia sadar, ya, maka mau sebentar ataupun lama, ya, ketika akal itu sudah hilang, ini juga membatalkan wudu meskipun berlangsungnya hanya sebentar. Baik. Kemudian yang keempat, ya, dari pembatal wudu, qala wa lamsur rajuli al mar'atal ajnabiyyah min ghairi ha'il. Seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Min ghairi ha'il, tanpa adanya pemisah atau tanpa adanya penghalang. Ya, ini juga membatalkan wudu. Ini juga membatalkan wudu menurut madhab Syafi'i. Ya. Nah, dikatakan di sini bahwa walam surrojulil mar'ata al-ajnabiyyah. Seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, wanita ajnabiyah di sini artinya wanita yang bukan mahramnya. Ya. Yang bukan mahram artinya mereka diperbolehkan untuk menikah. Mereka diperbolehkan untuk menikah. Walaupun keduanya atau salah satu di antaranya dalam status sudah menikah. Misalnya wanitanya sudah menikah. Ya. Tentu namanya wanita sudah milik orang lain, yang laki-laki tidak boleh, ya, menikah dengan wanita tersebut sampai kemudian dia diceraikan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ada seorang laki-laki, ya, bujang lah misalnya, dia belum menikah. Kemudian menyentuh wanita. Wanita ini sudah menikah. Apakah laki-laki ini ketika menyentuh wanita yang sudah menikah tadi batal wudunya? Jawabannya batal. Loh, Ustaz, bukankah wanita tadi itu tidak boleh menikah sama dia karena dia dalam status istri seorang yang lain? Ya. Maka maksud di sini, mahram di sini adalah mahram yang sebenarnya, bukan mahram sementara. Memang dia tidak boleh menikah karena sang perempuan sedang dalam status sebagai seorang istri. Tapi kalau mereka cerai terus habis masa iddahnya, boleh enggak nikah? Boleh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mahram di sini, ya, adalah laki-laki dan wanita yang diperbolehkan untuk menikah, ya, walaupun statusnya yang laki-laki sudah menikah maupun yang wanita sudah menikah, tapi ketika terjadi perceraian mereka tetap bisa menikah. Ini yang dimaksudkan dengan ajnabiyah. Ya. Kalau misalnya laki-lakinya sudah menikah, yang wanitanya belum menikah, ini mahram enggak? Mahram, ya, sama aja. Baik ya, laki-lakinya sudah menikah, terus yang perempuannya belum menikah. Boleh enggak yang perempuan menikahi laki-laki? Nah, kalau ini enggak perlu menunggu cerai, ya. Tidak perlu menunggu yang laki-laki cerai. Karena laki-laki boleh menikahi lebih dari satu wanita. Tapi satu wanita tidak boleh menikah dengan lebih dari satu laki-laki. Dia hanya boleh menikah dengan satu laki-laki. Kalau ingin menikah dengan pria lain, harus cerai terlebih dahulu, kemudian selesai masa iddahnya baru menikah. Adapun seorang laki-laki, dia boleh menikah dengan wanita yang lain. Ya, walaupun dia berstatus sudah memiliki istri, sedang memiliki istri, boleh. Baik, kembali ke pembahasan kita. Walam surrojulil mar'atal ajnabiyah. Dan seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Atau kalian menyentuh perempuan sedangkan kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum dengan debu yang suci. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhabarkan kepada kita tentang salah satu pembatal wudu. Aula mastumun nisa, ya, atau kalian menyentuh, ya, atau kalian menyentuh wanita. Ini menunjukkan bahwa bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya, ini membatalkan wudu. Nah, sebagian ulama menafsirkan bahwa menyentuh di sini adalah berhubungan suami istri. Bahwa menyentuh di sini adalah berhubungan suami istri. Ya. Maka pendapat ini kurang tepat. Ya, kalau ada yang belajar fikih, mungkin ada sebagian ulama mengatakan, oh, yang dimaksud dengan lamas tumun nisa adalah berhubungan suami istri. Ya, berhubungan suami istri. Namun yang tepat bahwa lamas tumun nisa di sini adalah menyentuh. Ya. Karena diriwayatkan, disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugha, bidalilil qira'atil mutawatirah al-ukhra lamastum. Dengan dalil qira'ah yang lain yang mutawatir, di mana ayat ini dibaca lamastum. Ya. Lamastum. Menyentuh. Ya. Artinya apa? Yang dimaksud dengan lamastum di sini adalah menyentuh, bukan berhubungan, ya. Bukan bukan menyentuh, bukan berhubungan suami istri, tapi yang dimaksud adalah menyentuh, ya, benar-benar menyentuh. Ya, al-lamas artinya apa? Menyentuh. Baik, sehingga ini pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa menyentuh yang bukan mahram bukan termasuk pembatal wudu, termasuk pembatal dari wudu. Baik, ya, apalagi kalau berhubungan suami istri, ya, bahkan ini bukan lagi batal wudunya tapi wajib bagi dia untuk mandi junub. Kalau dia berhubungan suami istri, sampai kemudian nanti insya Allah juga kita jelaskan dalam permasalahan mandi, ya, sampai nanti sudah masuk, ya, ketika seorang itu berhubungan suami istri, kemudian sudah masuk bagian kemaluan laki-laki tersebut ke bagian kemaluan wanita, maka wajib mandi, walaupun tidak keluar sedikit apapun, ya, tidak keluar sesuatu apapun, ya, dari kedua belah pihak, cuma masuk saja. Ya, ini bukan hanya membatalkan wudu, tapi dia sudah wajib untuk mandi. Dia sudah wajib untuk mandi. Ya, ini pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, ini membatalkan wudu. Ya. Kalau dia wanita yang sudah mahram, ya, contohnya dia menyentuh ibunya atau menyentuh adik perempuannya atau dia menyentuh istrinya, maka yang demikian insya Allah tidaklah membatalkan wudu. Tidaklah membatalkan wudu. Karena diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Nabi alaihissalatu wassalam beliau ketika keluar, ya, untuk menunaikan ibadah sholat, beliau menciumi sebagian istri beliau tanpa memperbarui wudunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri beliau, ya, tanpa memperbarui wudu. Setelah mencium, kemudian beliau sholat, ya, tanpa memperbarui wudu. Ya, sehingga makna ayat tadi aulamas tumun nisa, maknanya adalah menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, wanita ajnabiyah yang bukan mahram, ya. Dan yang namanya menyentuh, ini kulit bersentuh dengan kulit, ya, sentuh kulit, menyentuh dengan kulit. Sehingga kata beliau di sini min ghairi ha'il, tanpa adanya penghalang. Jadi kalau adanya penghalang, ya, yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Kalau ada penghalang, ya, misalnya dia bersentuhan tapi mengenakan apa sarung tangan misalnya, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu, ya, karena tidak disebut sebagai bersentuhan. Yang namanya bersentuhan itu adalah kulit dengan kulit. Baik, ini yang keempat, ya. Pembatal wudu yang keempat. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan. Qala wa masul farji wa masu farjil adami bi batnil kaf. menyentuh ya kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, dengan telapak tangan bagian dalam. Demikian juga yang keenam, wa masu khalqati duburihi. Demikian juga menyentuh ya lingkaran dubur. Ya, jadi misalnya orang cebok ya, dia dalam keadaan berwudu, kemudian mungkin dia merasakan sesuatu di duburnya, kemudian dia taruh ke bawah tangannya. Ini juga batal wudunya. Ini batal wudunya. Ini pembatal yang kelima dan keenam. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Busrah bin Sofwan, di mana Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia sholat. Janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Ya, janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Ya. Bagaimana dengan perempuan, Ustaz? Yang tadi kan disebutkan zakar. Zakar itu adalah kemaluan laki-laki. Bagaimana dengan kemaluan perempuan? Ya. Dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan, man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh farjinya, maka hendaknya dia berwudu. Berarti sifatnya umum, baik laki-laki maupun perempuan, ketika tangannya menyentuh kemaluan, ya, maka batal wudunya. Maka batal wudunya. Ya, baik laki-laki menyentuh zakarnya atau wanita menyentuh farjinya, ini semua membatalkan wudu. Ini semua membatalkan wudu. Baik. Kemudian barakallahu fiikum, disebutkan dalam hadis ya, atau disebutkan dalam pembatal wudu ini ya, bi batinil kaf. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan batinil kaf, dengan bagian dalam telapak tangan ini. Bagaimana kalau dia menyentuhnya dengan bagian luarnya? Ya. Mohon maaf, misalnya gatal ya. Gatal, kemudian dia menggaruk, tapi menggaruk dengan bagian punggungnya. Dia gesek-gesek seperti ini. Ya. Apakah ini membatalkan wudu? Ya. Kalau dia dengan bagian dalam, ini membatalkan wudu. Tapi kalau dia menggaruknya, menyentuhnya dengan bagian punggung, ya bagian belakang ini, bagian belakang dari tangannya, dia garuk kemaluannya, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Nah, yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah menyentuh dengan bagian telapak tangan. Kalau dia menyentuh kemaluannya dengan bagian belakang dari tangannya, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Ya. Demikian juga kalau dia menyentuhnya dengan penghalang. Ya, misalnya tadi itu gatal, dia garuk. Cuma dia terhalangi misalnya dengan pakaian dalam, misalnya terhalang dengan pakaian dalam. Dia enggak nyentuh secara langsung, tapi yang dia garuk adalah pakaian dalamnya. Yang demikian juga tidak membatalkan wudu, insyaallah. Yang demikian juga tidak membatalkan wudu. Ya, jadi yang membatalkan wudu itu adalah ketika pertama dia menyentuh dengan bagian dalam, kemudian bersentuhan langsung tanpa adanya penghalang. Nah, kalau dia menyentuhnya dengan bagian belakang tangannya, ya, bagian belakang telapak tangannya, atau terhalangi dengan kain, terhalangi dengan sesuatu, maka ini tidaklah membatalkan wudunya. Dan ini sama saja, dia mau menyentuh kemaluan atau menyentuh bagian duburnya. Ya, selama tidak dengan bagian dalam tangannya, atau dia terhalangi, ada penghalangnya, maka yang demikian insya Allah tidaklah membatalkan wudunya. Dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijab falyatawaddo." Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza afdha." Ya, afdha ini disebutkan oleh Imam Syafi'i, maknanya itu adalah menyentuh dengan bagian dalam. Ya, bagian dalam tangan. Ya, lafadznya itu afdha. Jadi yang dimaksud dengan mas menyentuh itu adalah afdha, al-ifdha. Yaitu menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan, bukan dengan bagian luarnya. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh adalah menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijab." Dan tidak ada antara keduanya, ya, penghalang. Sitr atau hijab itu penghalang. Falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa menyentuhnya itu tidak boleh ada penghalang. Atau menyentuhnya itu kalau ada penghalangnya maka tidak membatalkan wudu. Misalnya garuk-garuk tapi dari luar, enggak kena langsung dengan kemaluan atau tidak kena langsung dari duburnya. Ya, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Tidaklah membatalkan wudu. Paham ya insyaallah, ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Yang demikian ini yang membatalkan wudu itu, ya, kalau pertama dia menyentuh dengan bagian dalam telapak tangannya, kemudian yang kedua tanpa adanya penghalang. Sehingga kalau menyentuhnya itu dengan punggung telapak tangannya, atau ketika menyentuhnya itu terhalangi dengan suatu penghalang, entah itu kain atau yang semisalnya, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Ya, yang demikian tidaklah membatalkan wudu insya Allah. Paham ya ibu-ibu ya, insya Allah ya. Jadi yang membatalkan itu tadi kalau dia menyentuhnya dengan tangan langsung bagian dalam tanpa adanya penghalang. Baik. Nah, kemudian masih berkenaan dengan pembahasan menyentuh kemaluan, mungkin kita pernah membaca ada sebuah hadis yang mengatakan Nabi pernah ditanya, ya, "Wahai Rasulullah, apakah hukum seseorang itu memegang kemaluannya ketika dia sholat, menyentuh kemaluannya ketika sholat?" Maka Nabi SAW mengatakan bahwa tidaklah kemaluanmu itu melainkan hanya sekerat daging saja dari tubuhmu. Ya, artinya Nabi mengisyaratkan seolah-olah tidak membatalkan wudu. Karena sama seperti kamu memegang bagian tubuhmu yang lain. Kalau kita megang kuping kita ketika sholat, batal enggak? Enggak. Ketika megang pipi, enggak. Ya, enggak batal sholatnya. Ini seolah-olah Nabi SAW mengisyaratkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan wudu. Dan ini menjadi sebab khilafnya para ulama. Ya, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Jadi kalau ibu-ibu melihat sebagian ulama, ada yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan wudu. Tidaklah membatalkan wudu. Baik, kita bahas hadisnya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dari Qais bin Talq bin Ali, ya, dari bapaknya, yakni dari Talq bin Ali, beliau mengatakan, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu a'rabiyyun." Kata Talq bin Ali, suatu ketika kami ketika suatu ketika datang seorang Arabi, seorang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ahadana yakunu fis salah fayahtaku fatusibu yaduhu dzakarah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami itu salat, maka kemudian dia menggaruk-garuk fatusibu yaduhu dzakarah, kemudian bersentuhanlah tangannya dengan kemaluannya. Ya. Jadi orang Arab ini bertanya kepada Nabi, gimana sholat kami wahai Rasul, kalau kami menggaruk-garuk tiba-tiba ya tangan kami tersentuh dengan kemaluan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal huwa illa bat'atun minka aw mudghatun minka. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah kemaluanmu itu hanya sepotong daging saja? Ya, hanya sepotong daging saja dari bagian tubuhmu. Nah, maksudnya apa? Jangan kau pikirkan, enggak batal, ya. Seakan-akan seperti itu Nabi SAW mengatakan bahwa enggak membatalkan karena dia seperti daging yang lain. Ya, seperti kuping kita, seperti bagian tubuh yang lainnya. Nah, bagaimana kita mengambil hukum dari hadis ini, bagaimana keterkaitannya dengan pembahasan kita tadi? Tadi kita sudah simpulkan bahwa menyentuh kemaluan, ya, apabila dia menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangannya dan tanpa pembatas, maka ini membatalkan. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Yang seolah-olah Nabi alaihissalatu wassalam mengisyaratkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Maka hadis ini, ya, merupakan hadis yang lemah. Para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Ya, hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah bahwa hadisnya Qais ini bukanlah hujjah. Bukanlah hujjah. Jadi hadisnya adalah hadis yang lemah. Baik. Kalau toh kata beliau, ya, kata para ulama, apabila hadis ini dianggap bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih, taruhlah kalau hadisnya ini adalah hadis yang sahih, maka para ulama mengatakan hadisnya sudah mansukh, sudah dihapuskan dengan hadisnya Busrah bin Sofwan, karena hadis Busrah bin Sofwan ini datangnya belakangan. Kalau toh hadisnya sahih, kalau kita anggap hadisnya sahih, anggaplah hadisnya sahih, maka ada hujah yang lain. Ya. Hadisnya Busrah bin Sofwan yang menunjukkan batalnya wudu karena menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan, ya, ini datangnya belakangan. Sedangkan hadisnya Tok bin Ali ini datang lebih duluan. Yang belakangan, ya, itu menghapuskan hukum hadis yang datangnya, ya, belakangan. Yang datangnya duluan, ya. Sehingga kalau toh hadisnya sahih, maka hadisnya telah dimansuh, artinya telah dihapuskan hukumnya telah dihapus, ya, jadi hadisnya telah dihapus hukumnya, sehingga yang jadi patokan kita adalah hadisnya Busrah bin Sofwan, ya, man massa farjahu atau man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini yang kita ambil sebagai dalil. Adapun dalil yang menunjukkan tadi, ya, bahwa ada orang Badui yang bertanya kepada Nabi tentang menyentuh kemaluan, kemudian Nabi mengatakan itu hanya sekerat daging saja dari tubuh kalian, hadisnya sudah dihapus hukumnya. Ini kalau kita katakan hadisnya sebagai hadis yang sahih. Tapi yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Kesimpulan dari semua ini bahwa menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan dan tanpa ada pembatas ini membatalkan wudu. Ini membatalkan wudu. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian permasalahan lainnya. Selesai kita dari pembahasan pembatal wudu dari apa yang disebutkan oleh Al-Qadi Abi Suja. Ya. Nah, di sana ada sebagian perkara para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ada sebagian perkara yang disebutkan oleh para ulama sebagai pembatal wudu, namun perkaranya diperselisihkan, yaitu makan daging unta. Makan daging unta, apakah makan daging unta ini membatalkan wudu atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ya dari mazhab Hambali menyebutkan bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu. Makan daging unta ini membatalkan wudu. Alhamdulillah kita jarang makan daging unta ya. Makannya daging ayam, daging kambing, atau daging sapi. Tapi kalau di Timur Tengah biasa mereka makan daging unta. Ya. Ya rasanya mirip-miriplah dengan daging kambing. Hanya saja mirip dengan daging sapi ya. Hanya saja teksturnya itu lebih berserat dan juga baunya lebih menusuk kalau daging unta. Tapi tergantung yang masak juga ya. Waktu saya makan di Yaman, daging unta itu memang aromanya itu, amis dagingnya itu tercium sekali ya. Ya cuma sekali aja makan daging unta di Yaman. Ya, waktu acara peresmian pondok, masaknya istimewa, makan daging unta. Ya. Tapi ketika di Saudi kok enggak terlalu terasa amisnya, berarti tergantung masaknya juga. Kalau yang masaknya jago ya enggak terlalu bau ya. Nah, ini menurut mazhab Hambali, makan daging unta itu membatalkan wudu. Ya. Menurut mazhab Hambali, makan daging unta membatalkan wudu. Jadi mungkin perlu kita sampaikan ini ibu-ibu ya, mungkin ketika umroh nanti ada yang ngajak ya. Misalnya guide-nya ngajak, "Ayo Bapak Ibu, kita makan daging unta," misalnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan, "Ayo wudu lagi." "Kenapa? Makan daging unta membatalkan wudu." Misalnya habis dari makan itu langsung sholat ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram misalnya. Sebagian orang mengatakan, "Kamu wudu dulu ya. Karena batal wudumu." "Oh, enggak batal." Nah, jadi kita tahu masalah ini. Ya, masalah khilaf di kalangan para ulama, apakah daging unta itu membatalkan wudu atau tidak. Jadi mazhab Hambali menyebutkan bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu. Adapun jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa daging unta tidak membatalkan wudu. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau mazhab Hambali menyebutkan bahwa daging unta ini membatalkan wudu, sedangkan jumhur, mayoritas para ulama menyebutkan bahwa daging unta tidak membatalkan wudu. Kemudian dalil yang dipergunakan oleh mazhab Hambali ketika mereka mengatakan bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib ya radhiyallahu taala anhu. Bentar, habis baterai saya. Low bat sebentar. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ya an usalli fi aqtanil ibil. Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita boleh salat di kandang unta?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La. Enggak boleh." Qala anusalli fi marabidil ghanam. Dan apakah kita boleh salat di tempat ya diikatnya kambing-kambing? Qala na'am, boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh saja kalian salat di tempat diikatnya kambing-kambing, ya marabidil ghanam. Kemudian kata sahabat tersebut, qala atawaddau anna tawaddau min luhumil ibil. Wahai Rasulullah, apakah kita harus berwudu kalau makan daging unta? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan ya. Nabi mengatakan ya, kalau kamu makan daging unta, maka kamu hendaknya berwudu. Qala ana tawaddau ya min luhumil ghanam. Wahai Rasulullah, apakah kami wajib berwudu kalau makan daging kambing? Qala la, maka Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Diperhatikan ini para umat, ya, ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami makan daging unta, ya, apakah kami hendak berwudu? Hendaknya kami berwudu? Kata Nabi, iya. Kalau makan daging kambing, enggak perlu berwudu. Nah, sehingga dari hadis ini, kata mazhab Hambali menyebutkan bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, kalian harus berwudu. Dalil lain yang menunjukkan bahwa orang yang makan daging unta ini batal wudunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'atawaddu min luhumil ghanam. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah saya berwudu dari daging kambing? Qala in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta fala tatawaddo. Kalau engkau menginginkan, maka silakan kau berwudu. Kalau engkau tidak menginginkan, jangan, enggak perlu kau berwudu. Ya, kalau makan daging kambing, terserah mau wudu atau enggak wudu, enggak jadi masalah. Kemudian qala atawaddo min luhumil ibil. Apakah aku perlu berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am, fatawaddo min luhumil ibil. Maka Nabi SAW mengatakan, berwuduklah ya dari makan daging unta. Ya, berwuduklah dari makan daging unta. Ini hadisnya riwayat Muslim ini. Para umat yang dimuliakan Allah. Hadisnya riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Ya, inilah dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Hambali bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu. Ya. Kuat enggak dalilnya? Kuat ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Nabi mengatakan kalau kamu makan daging unta hendaknya kamu berwudu. Namun ya, pendapat jumhur para ulama ya bahwa makan daging unta ini tidaklah membatalkan wudu. Ya. Kenapa? Karena dalilnya itu sudah di bahwa hadis tadi telah dihapus. Sama tadi dengan kasusnya menyentuh kemaluan. Hadis yang melarang dari makan daging unta, hadis yang menyebutkan bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu sudah dimansuhkan atau dihapuskan hukumnya. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau menyebutkan kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Perkara yang terakhir, kata Jabir bin Abdullah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak perlu berwudu karena memakan sesuatu yang telah disentuh oleh api. Artinya yang telah dimasak. Nah, ini Jabir bin Samurah, apa yang disampaikan oleh beliau mengisyaratkan bahwa memang dulu itu pernah dilarang oleh Nabi SAW untuk apa? Bukan dilarang. Dulu Nabi SAW pernah memerintahkan wudu dari makan daging unta. Namun kemudian perkara yang terakhir, ya, yang namanya hukum itu seperti itu ya, kadang dimansuhkan. Ya, artinya hukum yang dahulu tidak berlaku lagi, kemudian diperlakukan hukum yang baru. Nah, dahulu memang pernah dilarang, dia diperintahkan kalau kita makan daging unta diperintahkan untuk berwudu. Namun kata Jabir bin Samurah, ya, perkara yang terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Meninggalkan wudu, yakni tidak perlu berwudu ketika memakan sesuatu yang sudah tersentuh oleh api, artinya yang telah dimasak, ya. Sehingga kalau dagingnya itu daging unta sekalipun, ya, kalau dia sudah dimasak, tentunya kita enggak makan daging unta mentah-mentah ya, pasti dimasak dulu, kena api dulu. Ya. Sehingga kalau sudah terkena api, artinya sudah dimasak, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Ya, artinya setelah makan nasi kebuli pakai daging unta pun tidak wajib bagi kita untuk mengulangi wudu kita. Ya, cuma ini perlu kita jelaskan agar kita tahu bahwa di sana ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama yang sebagian ulama menganggapnya sebagai pembatal wudu, yaitu makan daging unta. Baik, ya. Ini permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pembatal-pembatal wudu. Ya, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab pembatal wudu. Insyaallah pada pertemuan di Senin yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang mandi janabah. Ya, wajibnya mandi. Ya, ada 6 perkara juga yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bagi yang di grup Zoom kami persilakan.